Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bab istihbab tabsyiri dawi gigu bab rangno sunai memberi kabar gembira. Wa tahniati lan mengucapkan selamat bil khairi. Khairi kelawan kebagusan. Bil khairi kelawan kebagusan. Kala nanti kau setan Allah Ta'ala Fabashir ibad. Oh iya Allah emang. Kala Fabashir Fabashir mongko awal kabar gembira sopo siro ya Muhammadu hi Muhammad ibadia ing piro-piro kawulo ingsun allazina rupani wong akeh yastami'una kang ngrungokno sapa alladzina alqaula ing ucapan alqaula ing ucapan fayattabi'una nuli ngikuti sapa alladzina ahsanahu ing luwih bagus-bagusi alqaul. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala ing pengendika yubashiruhum aweh gembira ing wong akeh sapa rubuhum pangerane wong akeh sapa rubuhum pangerane wong akeh bi rahmatin kelawan rahmat minhu kang saking rabbuhum birahmatin kelawan rahmat minhu kang saking rabbihim waridwanin lan rido wa jannatin lan pira-pira surga lahum iku kadhuwe wong akeh lahum iku kadhi wong akeh fiha ing dalam jannat naimun utawi kenikmatan mukimun kang langgeng naimun utawi kenikmatan mukimun kang langgeng. Oh, pakola lan ngendika sinten Allah Ta'ala iku tu aduna dijanji sapa sira kabeh. Pakola lan ngendika sinten Allah Ta'ala Kala ngendika sedene Allah Taala fa basyarnahu lil awe kabar gembira sapa ingsun ing Ibrahim ulami kelawan jula alimin aris Ulamin kelawan ulam. Wi. Halimin kang Aris. Aris itu enggak mudah marah. Qala lan dikasihna Allah Taala walaqad ja'at rusuluna. Ibrahim. Walaqad ja'at lan mengatakan. Kira-kira utusan kita. Ibrahim ini Ibrahim bil busyro kelawan kabar gembira. Wa qala lan ngdika sinten Allah Taala ra'at tun. Wa mra'atuhu hali utawi garwane Ibrahim. Wa imratuhu utawi garwane Ibrahim iku kok imatun iku ngadeg. Fadohikat nuling guyu sopo imro'ah. Fadohikat nuling guyu sopo imro'ah. Fadohikat nuling guyu sopo imro'ah. Fabasyarana hanuli aweh kabar gembira sobo kita ing imro'ah. Mi ishaqo kelawan ishaq. Wa mi waro'i ishaqo lan ing dalem samburini ishaq. Yakuba ing Yakub. Lan ing dalem burini ishaq Yakuba ing Yakub. Wa qala lan ngdika sinan Allah Ta'ala fanadatsul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allaha yubashshiruka bi Yahya fanadatsu mongko memanggil ing Zakaria sapa malaikatu malaikat wa huwa hali utawi Zakaria iku qa'imun iku wong kang ngadeg. Yusalli sholat hali sholat sopo Zakaria fil mihrabi ing dalem mihrab. Annallaha setuhuni Allah iwu yubashiruka aweh kabar gembira sopo Allah ing siro. Iwu yubashiruka aweh kabar gembira sinten Allah ing siro bi Yahya kelawan Yahya. Wa qala lan ngdika sinten Allah Ta'ala idza qalatil malaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul masih ibnu maryam. Idza qalat ing dalem mangsane ngendika sapa al malaikatu malaikat ngendika ngeten ya maryamu hi maryam inna allaha sedune Allah iku yubashiruki aweh kabar gembira sinten Allah ing sira. Ya Allah. Mi kalimatin kelawan kalimat. Min hukang saking Allah. Nabi Isa disebut kalimatullah. Ismuhu kang utai jenenge kalimat. Iku al-Masihu. Iku al-Masih. Al-ayata. Wal-ayatu lan utawi piro-piro ayat. Fil babi yang dalam bab. Bab sunai memberi kabar gembira. Iku kathiratun akeh. Iku kathiratun akeh maklumatun tur diwerui. Wa amal ahadithu lan anapun utai piro-piro hadis. Fakathiratun moko iku akeh jidan kelawan banget. Fisohihi yang dalam hadis kang sohih. Budi-budi. Hah? Citan kelawan banget wahya utawi ahadis. Iku masyhuratun terkenal. Fisohihi yang dalam hadis sohih. Atau kitab sohih. Minha iku setengah saking hadis. An Abi Hurairota. Wayukolu lantin ucap no opo Abu Muhammad. Wayukolu lantin ucap Abi Ibrahim no kogih. An Abi Ibrahim saking Abu Ibrahim. Wa yuqalu lan ten ucapno apa Abu Muawiyah, Abu Muhammad. Ya Allah, wa yuqalu lan ten ucapno apa Abu Muawiyah rupane Abdullah ibni Abi Aufa. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku basyara aweh kabar gembira sinten Rasulullah. Iku basyara awek kabar gembira sinten Rasulullah Khadijah ta ing Khadijah radhiyallahu anha bibaitin kelawan omah. Ya Allah pusing sekarang. Bibaitin kelawan omah fil jannati ing dalam surga. Min kosobingkan sangking mutiara. Min kosobingkan sangking mutiara. La sohoba fi. La sohoba oraono. Bengok-bengok itu berteriak. Fihi ing dalam bed. Walana sobalan orang kesel. Orang capek. Iku fihi ing dalam bed. Allah. Mutafakun aleh. Al-kosobu te kosob. Huna ing dalam kini panggonan. Sebenarnya maknanya kosob itu adalah bambu. Una salih. Ya masuk rumah bambu rek surga. Ya, tapi rumah dari mutiara. Iku alu'lu'u mutiara al-mujawwafu kang bolong tengahi. Kala wasohobu te sohob asyahu iku jeritan bengokan itu bengok-bengok. Wallagotulan rame. Wan nasobu te maknane nasob iku ata'abu iku capek wallah wala sik kali ya rabbana ya rabbana tarabbi